Saya tepuk tangan yang bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat anak kita. Jadi, hit it! Thank you, man. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Dan kehidupan kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka cita selamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkah. Pengharapan dan kehidupan.